Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, sahabat-sahabat Rasulullah dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Melalui acara penyejuk hati, kita akan membahas kajian pada hari ini, yaitu ayat ke-19 dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsirah wa minha ta'kulun. Artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan fasilitas kepada kita. Setelah Allah turunkan air pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pada ayat ke-18, maka pada ayat ke-19 ini Allah masih menjelaskan bagaimana keutamaan air sehingga manusia mudah-mudahan betul-betul dapat mensyukuri nikmat Allah yang tiada terhingga. Karena di sini dikatakan fa ansha'na lakum, Allah telah menjadikan untuk kita semua jannatin min nakhil. Jannat ini adalah sebetulnya artinya kebun-kebun. Maka sorga itu juga dikatakan jannah adalah bahagian dari kebun-kebun. Maka kalau kita dapat menikmati ini dengan syukuran kita kepada Allah, kita akan menikmatinya juga di akhirat kelak nanti. Maka sebahagian dari kebun-kebun itu kata Allah, kita akan mendapatkan nikmat yang begitu indah dengan memakannya, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada kita. Memang bahasanya di sini dengan memakai min. Min di sini artinya sebahagian. Sebahagian itu saja kita sudah merasakan nikmat Allah yang tiada terhingga, maka kita harus mendapatkan kesyukuran kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu kita dapat merasakan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan kebun anggur saja dan bukan kebun kurma saja. Kata Allah, katakan dalam firman-Nya, fiha fawakihu katsirah. Tujuan utama adalah Allah ingin menjelaskan bahwa Allah menjadikan itu semua buah-buahan, itulah inti dari kebun tersebut. Karena kalau kebun tersebut tidak ada buahnya, maka manusia tidak akan dapat memakannya. Maka itulah yang sangat mensyukuri nikmat, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah salah satu kemakmuran yang diberikan Allah apabila kita dapat menikmati buah-buahan tersebut, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata kuncinya, dia beriman kepada Allah dan dia menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Jainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Pak Jurul Haq. Rezeki Allah begitu banyak tak terhingga. Inilah judul di ayat 19 dari surat Al-Mu'minun. Rezeki Allah itu sarana utamanya air. Dengan air tumbuh-tumbuhan. Dengan air manusia dapat minum dengan sepuasnya, dengan air hewan dapat minum secukupnya. Jadi di sini mengatakan kepada kita bahwa dari tumbuh-tumbuhan itu manusia dapat makan. Ada buahnya, ada yang dimakan buahnya, ada yang dimakan bijinya, ada yang dimakan batangnya, seperti tebu kita makan batangnya, ada yang dimakan umbinya, akarnya, seperti ubi kayu dan ubi rambat, ada yang dimakan daunnya, seperti daun ubi, daun bayam. Semuanya beraneka ragam nikmat Allah yang bila kita hitung satu persatu tidak pernah habisnya. Ubi yang kita makan, tumbuh lagi ubi-ubi baru. Hewan ayam yang dulunya kita makan terkenal dengan ayam kampung, sesuai dengan kumpulan manusia yang masih sedikit. Begitu manusia tumbuh berkembang menjadi 5 atau 6 miliar, ayam pun berkembang begitu pesatnya dengan tempat yang begitu sederhananya. Kita kenal ayam Eropa. Itik pun begitu juga. Dulu itik air yang kurus dan kecil, sekarang ada itik packing, ayam bebek packing yang begitu besar dan begitu cepat prosesnya. Dulu ada lele yang begitu payah kita tanam dan kita ambil di sawah. Sekarang lele begitu mudah untuk dikembangbiakkan dan dalam waktu singkat begitu besar dan dapat dikonsumsi. Allah menyediakan makhluk dan Allah menyediakan rezeki kepada makhluk itu. Ketika umat manusia 6 miliar, rezeki untuk 6 miliar cukup apabila dikonsumsi secara wajar. Namun, kenapa timbul kelaparan? Kenapa timbul busung lapar? Tidak ada kata kecuali keserakahan dan keangkuhan. Ketamakan manusialah yang membuat rezeki Allah seharusnya mengalir dari si kaya kepada si miskin, namun dihambat demi prestise, demi harga diri, supaya yang kaya tetap kaya, bertambah kaya, yang miskin tetap miskin, bertambah sengsara. Inilah keangkuhan, inilah keserakahan. Rezeki Allah tidak akan habis jika digunakan secara wajar. Namun keserakahan manusia membuat yang lain menderita dan kelaparan. Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Zainal Arifin, bahwa tumbuh-tumbuhan itu ada yang kita makan batangnya, ada kita makan buahnya, daunnya, segala macam bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling perlu kita menanyakan, semuanya itu bibitnya tidak ada satupun manusia yang menciptakannya. Semuanya itu datang di semata-mata Allah ciptakan supaya kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para petani lah yang menanamnya. Maka kalau kita dapat mensyukuri nikmat ini, tentunya petani pun akan makmur akan kehidupannya di masa yang akan datang. Karena apa? Karena ayat yang mengatakan faman lam yaskurin nas lam yaskurillah. Salah satunya kita untuk mencapai kesyukuran kita kepada Allah, kita harus mengucapkan kesyukuran kita kepada orang-orang yang telah mengembangbiakkan tumbuh-tumbuhan ini, buah-buahan ini, dan lain sebagainya. Apa apresiasi kita untuk mensyukuri nikmat kita yang sudah kita apakan itu? Tentunya janganlah kita jadikan sia-sia dalam kehidupan ini sehingga kita saling menzalimi satu sama lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kalau kita dapat memaknai ini, kita akan dapat memperbaiki sistem kehidupan kita di masa yang akan datang. Maka kita akan mendapatkan kebebasan dan kesejahteraan dalam hidup kita ini. Begitulah yang dapat kita ambil kesimpulan pada pertemuan ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fazrul Haq bersama Dr. Haji Zainal Arifin Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.